Demian mengatakan Al-Quran berarti Al-Quran cuma meniadakan iman al-Qaidri Ha'udah dari selain mereka-mereka. Semangat firman Allah, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang jika disebut nama Allah wajilah turun-turun takutlah hati mereka. Al-Quran tidak pernah mengatakan amal ini bagian dari iman, takut kepada Allah bagian dari iman. Cuma mengatakan tidak berimannya orang-orang yang tidak takut kepada Allah ketika amal ini disebutkan. Kalau kemudian jamiah mengatakan panah menakul, maka kami mengatakan orang yang tidak beramal dengan amal ini dia sebagai seorang mukmin. Karena hilangnya amal ini adalah bukti, adalah indikasi hilangnya iman dari hatinya. Jadi yang mengatakan di Al-Quran itu adanya cuma tidak ada pernyataan amal ini bagian iman, amal ini bagian dari iman. Cuma mengatakan tidak berimannya orang yang tidak punya amal ini, tidak berimannya orang yang punya amal itu, tidak punya amal ini, tidak punya amal itu kan. Maka jawaban untuk pertanyaan yang di sini adalah dirujuk dari beberapa sisi. Jika kalian menerima bahwasanya amal ini adalah konsekuensi iman di dalam hati, dan jika amal tersebut hilang maka tidak lagi tersisa iman di dalam hati, ada makhluk, maka itulah yang dicari. Sebab sahaja maka setelah itu maka amal itu mau disebut konsekuensi iman apakah bagian dari iman itu cuma perbedaan semu. Yang penting apa? Yang penting gimana jika amal hilang? Bagaimana jika amal hilang? Hilang iman atau tidak? Ini jadi pokok masalah. Ya, mau dinamakan untuk membentuk iman, disebut dengan iman, mau disebut konsekuensi iman, yaitu makhluk perbedaan semu. Jika telah ada kesamaan, coba jika hilang amal, hilang iman. Yang penting adalah keyakinan hilang amal, hilang iman. Kalau itu keyakinan ini sudah diterima, ya mau disebut amal itu konsekuensi iman atau tak bagian dari iman alias untuk pembentuk iman, maka itu cuma perbedaan semu yang intinya sama. Kemudian yang kedua, terdapat banyak nas menegaskan bahwasanya amal adalah bagian dari iman. Di antara juzkun amal adalah unsur pembentuk iman, bagian dari iman. Semacam sabda Nabi, iman adalah 60 sekian atau 70 sekian kata. Kemudian yang ketiga, ini kalian baik jahmiya, jika kalian mengatakan bahwa siapa yang bilang darinya hadir umur perkara-perkara ini yaitu aman badan hilang darinya perkara-perkara ini semacam tadi wajilat tubuh pokok maka itu adalah orang kafir khalid minggul iman kosong dari semua iman. Maka perkataan kalian adalah perkataan khawarij, padahal kalian di ujung dan khawarij di ujung yang lain. Maka bagaimana bisa-bisanya kalian menjadi khawarij dan termasuk sejenis dengan perkara di atas wajilat tubuh. Sejenis dengan perkara ini adalah menetapkan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, berhaji, bersihat, menyambut hukum Allah dan waktunya, dan perkara-perkara yang lain yang kalian sendiri tidak mengkafirkan orang yang meninggalkannya. Jika kalian mengkafirkannya, maka ucapan kalian adalah ucapan khawarij. sama muktadha. Jadi bahasa yang satu Islam terdapat perbedaan antara makna lazim dan makna muktadha. Muktadha itu cuma contohnya dengan suatu bahasa, orang minum obat ya bahasanya sembuh, namun boleh jadi tidak sembuh, cuma seharusnya, cuma seharusnya. Sejujurnya orang yang sudah minum obat dengan benar ya seharusnya, seharusnya masih sembuh. Nah, itu mustahil. Kalau lazim, sesuatu yang pasti. Ini pasti menghasilkan begitu. Ini disebut lazim. Ini pasti menghasilkan itu. Kalau dia tercabut nyawanya pasti mati, gak bisa melehek. Ya, kalau yang tercabut nyawanya pasti mati, konsekuensinya pasti mati. Mungkin leher. Jadi orang yang menikah seharusnya punya keturunan, nah, enggak mesti. Itu muktadha. Orang yang nyawanya hilang pasti mesti yang hilang sendiri. Kalau dulu sepemahaman saya muktadha sama lazim ya maknanya sama. Tapi ternyata di sini kita kembali pelajaran atau faedah lughawiyah, muktadha itu beda dengan lazim. Kalau amal badan itu muktadha iman ya, menurut usia. Sedangkan amal sunnah ya, amal badan itu lazim iman. Wataktif dan hasil pengkajian mengatakan beriman hati yang sempurna yang terakhir konsekuensinya adalah al-amal al-zahir, adanya amal badan dihadapi berbanding lurus dengan kualitas iman hati. Maka semakin besar iman hati seseorang, maka amal badannya semakin aktif. Semakin rendah iman di dalam hati, maka amal badannya semakin aktif. Dihadapi, maka amal zahir, amal badan itu dihadapi tergantung kondisi iman di dalam hati. Lahan menghadapi tidak berbeda, berkepastian. Wa yang tadi adalah mustahil. Ayyakumma fil qalbi ada di dalam hati iman sempurna tanpa amal badan sama sekali. Saya telah sampaikan dalam pertemuan di halaman sebelumnya, saya katakan dalam pertemuan tidak bisa dibayangkan adanya iman hati tanpa amal badan, tanpa adanya semua amal dari sebagian jalan yang dimaksud. Di sini diulangi oleh pemerintah yang tadi mustahil, mustahil ada iman di dalam hati dengan iman yang sempurna, dan sempurna dengan sempurna wajib fa'afalna fa'ala fa'akbar fa'akdina innalana hujatun fa'akdina fa'ala fa'akbar tuhu anna qawman qablana fa'ahdahu kibarana fa'ahdahu watakallamu waqalu inna salata wa zakata lasta minad din laisata minad din faqala awalaikallahu ta'ala yakul wa ma'umiru illa ya'budullaha muslimina lahu din kunafa'a wa yukimu salata wa yukul zakata wa zalika dinu qayyimah fasalatu wa zakatu minad din qala fa'kultu innahum yakuluna laisa bil'imani ziyadatun faqala awalaika faqalallahu fima anzala yadadu imanan ma'a imanuhu hadal imanu faqultu innahum intahawu buka faqultu innahum intahaluka wabalagoni anna ibna darin dakhala alaika fi ashabillahu fa'aradu alaika qawlahum faqabiltahu faqalat hadal amr faqultu hadal amr faqala la wallahi alladhi la ilaha illa huwa marataini aw salatan summa qad qadamtu al-madinata fajal dari Ahmad bin Hanbal hadis sama salat bin Hayyan hadis sana qal hadis sana ma'ruf bin Zaidah ma'ruf mengatakan Fatimah Alina datang di daerah kami seorang bernama Salim al-Aqqa datang diajak membawa ini manusia para kaum minhu maka meninggalkan dirinya ashabuna kawan-kawan kami kumpulan syedidah dengan peninggalan di muka di antaranya Maimun bin Mahran dan Ubay Abdul Salim bin Malik. Gimana kalau kita dikatakan hubungan ada tidak? Fa'in namun maka punya Abdullah bin Malik Ahadullah berjanji kepada Allah ala yakihi wa iya musahku baiti jika boleh dia disatukan antara dia dengan Salim al-Aqqa satu atap rumah itu jadi berhenti ini berarti hubungan syedidah gak mau satu atap kecuali masjid tak sholat saja. Kalau Salim al-Aqqa ada di bawah, saya keluar dari bawah. Tidak mau satu apa. Maka ini berarti apa? Nunggu syedidah. Kalau maksud mengatakan fajutulah aku lalu aku ketemu dengan ulama tabi'in apa bin Abi Rubah Kinasari bersama 11 kawan-kawan. Ketika itu apa sedang menyampaikan ayat kata ilahi atas rusul. Sehingga ketika para rasul telah putus asa. Wadhan akan membantu ibu dan doa lain kubimu. Dan mereka mengira bahasanya mereka kubimu telah diberi berita dusta. Artinya apa? Wahyu yang sampai kepada mereka dusta. Atau kita dibuat lagi itu di daerah jauh dari tempat yang atok atau begini begini. Lalu ditemui atoknya sama sekali. Ini pentingnya apa ya? Bahasa Arabnya tidak apa ya? Kemudian orang yang mengubah atau apa? Mungkin. Sallallahu alaihi wasallam. Umitu an maka aku mengatakan dari Firaun. Ini rahasia. Ini rahasia. Kalau maka Nabi mengatakan ubah Firaun saya lebih. Betapa banyak dia rahasia dan dia tidak ada kebaikannya. Kenapa enggak terang-terangan saja? Maka aku mengatakan lain dari dia. Ini kebutuhanku bukan termasuk itu. Bukan termasuk rahasia yang tidak ada kebaikannya. Ini rahasia yang ada kebaikannya. Falamma Sulaiman Asra, maka setelah tadi itu dan setelah asar, maka dia berdiri dan memegang kainmu dan dia keluar dengan kotak dari pintu dan tidak menunggu Al-Qaq. Al-Qaq tentang cerita Allah, maksudnya mungkin ada beberapa cerita yang sama di suatu asar, ada ceramah setelah suatu asar, dia tidak menunggu ceramah, langsung keluar begitu selesai sholat. Bapak-bapak sebenarnya mengatakan saya juga perlu. Kemudian dia mengatakan aku katakan akhir nihal bisa mengatakan yang ini dekat pintu banyak orang, di dekat pintu di luar pintu dan banyak orang masuk masuk rumah pintu masjid. Maka dia mengatakan tengah, ayo kita menyingkir. Maka dan setelah menyingkir kemudian menceritakan kepada kepadanya perkataan mereka, yaitu dua hal yang tadi telah ditanyakan. Dia ada beriman, kemudian sholat dan puasa, apakah dia ada beriman apakah tidak. Maka di sini menunjukkan ya, boleh soal yang bingung itu bertanya kepada beberapa ulama. Sudah tanya sama Atok ulama tabi'in, masih juga tanyakan lagi kepada Nabi ya dalam rasa untuk dia untuk itminan untuk ingin menambah ketenangan hati karena ini begitu mengkhawatirkan. Maka sudah ditanyakan tanyakan kepada yang lain, ingin cari kemantapan supaya tambah mantap hatinya. Dan di sini kita jumpai akhlak ulama, di mana Nafi apa itu orang-orang sibuk urusnya banyak, dan ada orang yang minta ketemu empat mata, ngomong ketemu empat mata, masih dikasih waktu, enggak mengatakan saya ini banyak urusan, banyak sibuk, sang istri, anak ini itu, sudah sempatkan. Untuk ini mau empat mata kita selalu bareng nanti kita lihat-lihat dan kalau saya tidak ada jahat ya. Setelah saya selalu kita tidak ngobrol sebentar selama ulama adalah ketawa-tawa mereka setelah kesibukan mereka. Maka komentar komentar nanti Rasulullah telah mengatakan aku diperintahkan untuk menebang manusia dengan pedang sampai bukan mengucapkan la ilaha illallah. Maka jika mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka telah menjaga dariku di cara penghafalan mereka kecuali dengan la ilaha illallah. Dan urusan mereka bertanggung jawab dengan mereka atas Allah. Kemudian aku katakan mereka mengatakan kami mengakui bahwasanya sholat itu wajib, namun kami tidak sholat. Kami mengakui khamr itu haram diminum, namun kami rajin meminumnya. Kami mengakui bahwasanya menikahi ibu kandung sendiri itu haram, namun kami nikah menerjanya. Maka mendengar kata-kata ini, maka Natal ya, maka dia melepaskan tangannya dari tanganku. Manfaat ada bahwa tak siapa yang Ada orang yang melakukan maaf lama kepala alaiyah inna arba. Yang menemuiku ada 12 orang ketika itu aku sedang sakit. Lalu mereka bertanya, wahai Abu Muhammad, balangka sampai kata padamu cerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang laki-laki membawa budak perempuan hitam atau budak perempuan Habsyi. Lalu laki-laki ini mengatakan, wahai Rasulullah, aku punya kewajiban memerdekakan budak yang beriman. Apakah kau menilai budak perempuan ini beriman? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada si budak perempuan. Kebesaran Allah ilah illallah, dia mengatakan iya. Kebesaran Muhammad Rasulullah, si budak perempuan mengatakan iya. Apakah kau menurut sahadat bahasanya sufi benar benar sufi benar? Budak perempuan mengatakan iya. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau bersaksi bahasanya Allah akan membangkitkan setelah mati? Budak perempuan mengatakan iya. Maka Nabi mengatakan, fa'atik berhak, maka mereka kalah budak ini karena dia adalah orang yang beriman. Fakohu, maka mereka keluar dari rumahmu dalam keadaan mereka yang tahiruna dari mereka membuat kedustaan itu. Ida kan suku miran, ada ida berapa, mutaain sama amin. tidak pernah berjumpa di zaman para sahabat. Lalu setelah itu, murti apa